Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan yang mulia ini insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan tentang ahkam asyam dengan membaca kitab Al-Fiqhul Muyassar karya dari sekumpulan para ulama yang diterbitkan oleh Kementerian Urusan Dakwah, Wakaf dan Bimbingan Masyarakat dari Kerajaan Saudi. Baik. Berikutnya qala rahimahullah al-masalatu tsaniyah. Perkara yang kedua dari bab tentang uzur-uzur yang membolehkan berbuka dan pembatal-pembatal puasa. Qala al-masalatu tsaniyatu muftiratu shaimi. Pembatal-pembatal puasa. Taib qala wahia al-asya'ul lati tufsitu ala sha'imi shaumahu wa tuftiruhu, yaitu perkara-perkara yang merusak puasanya orang yang berpuasa dan membatalkannya. Qala wa yuftiru sha'imu bi fi'li ahadil umuri taliyati, dan orang yang berpuasa dia telah berbuka, ya, dia batal puasanya dengan melakukan salah satu dari beberapa perkara berikut ini. Taib qal al awal al aklu awis surbu amdan, makan dan minum dengan sengaja. Qala li qawlihi ta'ala wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr thumma atimmu siyama ilal lail. Al-Baqarah ayat 187. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan keringanan rukhsah kepada orang-orang berpuasa untuk mereka makan dan minum sampai terbitnya fajar, sampai terbitnya fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa sampai malam hari, mulai terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari. Taib qala faqad bayyanatil ayatu annahu la yubahu lisaimi al-akru al-aklu wasyurbu ba'da tulu'il fajri hatta lail ghurubus syams. Maka dalam ayat yang mulia ini Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan bahwasannya tidak dibolehkan bagi orang yang berpuasa makan dan minum setelah terbitnya fajar sampai malam hari. Setelah terbit fajar tidak boleh makan dan minum sampai datangnya malam, yaitu tenggelamnya matahari. Qala amma man akala aw syariba nasiyan fasyamuhu sahihun. Sedangkan orang yang makan dan minum di siang hari bulan Ramadan dalam keadaan berpuasa, maka tetap puasanya sah, ya, ketika dia makan dan minum dalam keadaan lupa, ya, karena lupa. Qala wa yajibu alaihi al-imsaku idza tadzakkara. Akan tetapi ketika dia ingat, ketika makan atau minum, di tengah-tengah dia makan atau di tengah-tengah dia minum, harus segera berhenti, ya. Tidak dia lanjutkan. Ketika ingat segera berhenti, ya. Apa yang ada di dalam mulut belum masuk dalam kerongkongan dikeluarkan, ya. Demikian pula orang yang melihat orang puasa makan dan minum, maka wajib bagi dia untuk mengingatkan, tidak dibiarkan, ya. Tidak dibiarkan tetapi diingatkan. Qala au dzukira annahu shaimun, atau diingatkan dia sedang berpuasa, ya. Qala liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, Berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man nasiya wa huwa shaimun fa akala aw shariba falyutimma shaumahu fa inna ma at'amahu Allahu wa saqahu." Barang siapa yang lupa dalam keadaan dia puasa, kemudian dia makan dan minum, maka hendaklah dia sempurnakan puasanya. Puasa hari tersebut dia sempurnakan, ya. Sisa hari dia tetap berpuasa, maka sah puasanya hari itu. Fa inna ma at'amahullahu wa saqahu, maka sungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberi rezeki kepada dia, memberi makan dan minum kepada dia, ya. Taib. Maka ini pembatal yang pertama itu makan dan minum dengan sengaja, ya. Baik, keluar dari qaid sengaja adalah seorang yang lupa. Maka ketika dia lupa makan dan minum, maka tetap sah puasanya. Dia lanjutkan puasanya di sisa harinya dan sah puasanya. Taib qala wa yufsidu shaumu bisauti bisauti, ya. Dan demikian pula rusak puasa seseorang itu dengan obat yang diteteskan di hidung, ya. Karena hidung itu saluran yang masuk ke dalam kerongkongan, ya. Ada saluran yang masuk dalam kerongkongan, maka obat yang diteteskan ke dalam hidung itu membatalkan puasa. Berbeda dengan tetes mata. Kalau mata tidak ada saluran ke dalam kerongkongan, ya. Hidung ada saluran yang masuk dalam kerongkongan. Wa qala wa bi kulli ma yasilu ilal jawf. Demikian pula setiap obat yang masuk ke dalam kerongkongan, ya. Walau min ghairil fam mimma huwa fi hukmil akli wasyurbi kal ibaril mughaddiyati, ya. Semua yang masuk ke dalam kerongkongan, ya, masuk dalam alat pencernaan lambung, walaupun dimasukkan tidak melalui mulut, ya. Tidak melalui mulut, ya. Tadi lewat hidung atau telinga, ya. Atau dengan infus, ya. Infus yang ganti sebagai pengganti makan, ya, bukan obat, ya. Kalau infusnya itu obat, ya, bukan pengganti makanan, maka tidak batal, ya. Tetapi kalau makanan, ya, maka membatalkan puasa, ya. Kalau obat yang dia masukkan, maka tidak membatalkan puasa, ya. Taib, ini pembatal pertama itu makan dan minum dengan sengaja, ya. Atau sesuatu yang menduduki makan dan minum masuk ke dalam lambung, masuk melalui tenggorokan ataupun tidak. Ketika dia makanan atau pengganti dari makanan, ya, yakni menjadikan tubuh seseorang seperti dia setelah makan keadaannya, ya, menjadi kuat lagi, maka itu membatalkan puasa, ya. Baik, sedangkan obat yang tidak sampai kepada kerongkongan, tidak menggantikan makanan, ya, bukan suplemen, ya, maka tidak membatalkan. Taib qala tsani al jima'u, ya. Qala yabtulu siyam bil jima', ya. Yang kedua adalah hubungan suami istri, maka ini perbuatan yang membatalkan puasa. Qala faman jama'a wa huwa shaimun batula siyamuhu, maka barang siapa yang menggauli istrinya dalam keadaan puasa, maka batal puasanya. Wa alaihi taubatu wal istighfaru, dan wajib bagi dia untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala wa qada'ul yaum alladzi jama'a fihi, kemudian dia juga mengganti mengqada' hari yang dia berbuka dengan menggauli istrinya tadi. Qala wa alaihi ma'al qada' kafaratun, dan atas orang yang menggauli istrinya di siang hari bersama dengan kodok ada kafaroh, ada hukuman lain. Kafaroh ini menunjukkan tentang agungnya, mulianya waktu siang hari Ramadan, ya. Tidak boleh direndahkan kehormatannya, ya, dengan melakukan pembatal puasa. Kalau makan dan minum maka mengganti dari yang lain cukup. Tetapi kalau dia batalkan puasanya dengan menggauli istrinya, maka ada hukuman yang lebih, yaitu kafaroh. Dan kafarohnya kafaroh yang mughalladhah, wahya idku rokobatin, itu memerdekakan seorang budak mukmin, ya. Seorang budak mukmin. Ya. Baik, ini dalam kafaroh orang yang membatalkan puasanya dengan menggauli istrinya. Ya. Baik, ini diantara bentuk kehormatan siang hari Ramadan, hari yang mulia, hari yang memiliki kehormatan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah, berpuasa. Taib, maka orang yang menggugurkannya, orang yang tidak mengindahkan kehormatan siang hari Ramadan, ya, dengan melakukan perbuatan ini, maka dihukum dengan kafarah yang mughalladhah. Qala fa ilam yajid shoma syahraini mutatabi'aini. Kemudian kalau tidak mampu memerdekakan budak, ya, tidak ada budak atau tidak mampu untuk membeli budak untuk diperdekakan, maka berpuasa 2 bulan berturut-turut, ya. Tidak boleh dipotong 2 bulan tersebut, harus berturut-turut kecuali ketika ada uzur syar'i, ya. Di tengah-tengah puasa kafarah dia sakit misalkan, maka secara syar'i uzur orang yang sakit boleh tidak berpuasa. Baik, maka ketika dia sembuh dilanjutkan puasanya, dihitung berlanjut, ya, dilanjutkan dari hitungan sebelumnya. Demikian pula ketika dia safar, ya. Kalau di tengah-tengah kafarah dia safar, maka hitungannya dilanjutkan, ya. Berbeda kalau tidak ada uzur dia berhenti, ya. Sudah 50 hari misalkan dia berhenti, maka puasa berikutnya dihitung dari pertama lagi, ya, dari semula, dari awal, ya. Qala fa ilam yastati at'ama sittina miskina. Kemudian kalau tidak mampu, ya, puasa 2 bulan berturut-turut, maka memberi makan 60 orang miskin, ya. Baik, satu orang miskin setengah mud, ya. Atau 1,125 gram, ya, bahan makanan. Qala li hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ini berdasarkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Qala bainama nahnu julusun indan Nabi sallallahu alaihi wasallam id ja'ahu rajulun faqala ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam halaktu. Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu ketika beliau berduduk-duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Taib, ini bentuk tawaduknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau seorang pemimpin, beliau seorang yang mulia, akan tetapi tidak menghalangi dirinya bergaul dengan sahabatnya, orang-orang yang miskin, orang-orang yang tidak berharta, orang-orang yang tidak memiliki kedudukan, ya. Duduk-duduk bersama mereka, ya. Mengajarkan agama, mengajarkan syariat Allah Subhanahu wa taala, amar ma'ruf nahi mungkar, menunjukkan kebaikan, kalau ada kemungkaran dicegah, gitu. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika Abu Hurairah duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba datang seorang laki-laki dan dia mengatakan, "Ya Rasulullah, sungguh aku telah celaka." Ya. Faqala malak, ya, "Kenapa kamu?" Ya. Qala, "Waqatu 'ala imraati wa ana shaimun." Laki-laki tadi mengatakan, aku menggauli istriku dalam keadaan aku puasa, ya, bulan Ramadan, ya, bulan yang mulia, hari yang mulia. Baik. Kufakola Rasulullah, hal tajidu rokobatan tu'tikuha. Maka Rasulullah SAW bertanya kepada laki-laki tadi, apakah kamu mendapati, apakah kamu mampu untuk memerdekakan seorang budak? Qalala, ya, maka laki-laki tadi menjawab tidak. Qala hal tastati'u an tasuma syahraini mutatabi'aini? Qalala, ya. Kemudian yang kedua, kalau tidak mampu merdekakan budak, berpuasa 60 hari, ya, 2 bulan berturut-turut. Ya. Maka dia juga menjawab tidak mampu. Qala hal tajitu it'ama sittina miskina? Qalala, ya. Kemudian yang ketiga, apakah engkau mampu memberi makan 60 orang miskin? Maka dia juga menjawab tidak. Qala fa makatha nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fa bainama nahnu ala dzalika utiya nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bi araqin fihi tamrun wal araqu al miktal. Nah, maka Rasul sallallahu diam sejenak, ya. Maka ketika keadaan demikian, Rasulullah SAW sedang diam, tiba-tiba didatangkan kepada beliau satu kerenjang buah kurma, ya. Satu kerenjang buah kurma, ya. Qala aina sa'ilu? Maka Rasulullah SAW mencari orang tadi, laki-laki yang menggauli istrinya di siang hari Ramadan tadi. Di mana penanya tadi? Faqala ana, maka orang tadi mengatakan, ini saya ya Rasulullah. Qala khudh hadza fatasaddaq bihi. Maka Rasulullah SAW memberikan bahan makanan tadi, ya, kurma, makanan orang Arab ketika itu, ya, makanan pokok, ya. Ambillah ini dan gunakan untuk bersedekah, ya, untuk membayar kafarah tadi, memberi makan 60 orang miskin. Faqala ar-rajulu, a'ala afqara minni ya Rasulullah, ya. Maka laki-laki tadi bertanya lagi, apakah aku harus bersedekah memberi makan orang yang lebih fakir daripada aku? Tidak ada orang yang lebih fakir daripada aku di Madinah ini ya Rasulullah, ya. Qala fa wallahi ma bainala baitaiha yuridul harrataini ahlu baitin afqaru min ahli baiti. Demi Allah ya Rasulullah, tidak ada di antara dua harrah itu tempat yang berbatu, ya, padang pasir tapi banyak batunya, ya. Nah, antara dua harrah itu kota Madinah ketika itu, ya, kota Madinah ketika itu di antara dua bebatuan itu, ya. Nah, yakni maksudnya tidak ada di kota Madinah ini orang yang lebih fakir, keluarga yang lebih fakir dibandingkan dengan keluargaku, gitu. Nah, siapa lagi yang akan aku beri makan? Aku yang paling fakir, gitu. Qala fadhahika nabiyyu sallallahu alaihi wasallam hatta badat an yafuhu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tertawa sampai nampak gigi taringnya. Tsumma qala atimhu ahlak. Nah, kemudian Rasulullah SAW mengatakan, jika demikian maka berikan untuk keluargamu, beri kurma ini untuk makan keluargamu. Taib, maka ini pembatal yang kedua dan ini bentuk pelanggaran yang besar, ya, karena melanggar keharaman, kehormatan siang hari Ramadan dengan perbuatan yang menafikan, menahan syahwat kepada karena Allah Subhanahu wa taala, ya. Taib. Qala fi ma'na jima inzalul mani ikhtiyaron, ya. Dan yang membatalkan puasa pula yang semakna dengan perbuatan jima adalah mengeluarkan mani dalam keadaan disengaja, ya, dengan pilihan dia sendiri, ya. Bukan karena sakit, ya, bukan karena tertidur mimpi, ya. Qala fa idza anzala shaimu muhtaron bitakbilin aw lamsin aw istimna'in aw ghairi dzalika fasada shaumuhu. Maka seorang yang berpuasa, ya, orang yang berpuasa jika dia dengan sengaja mengeluarkan mani, ya, dengan mencium istrinya atau meraba istrinya atau dengan istimna, ya, dengan masturbasi, ya, maka merusak puasa dia, rusak puasanya, batal puasanya. Qala li anna dzalika minasyahwatil lati tunakidu shaum, karena yang demikian itu merupakan syahwat yang membatalkan puasa. Dalam hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala memuliakan, mengutamakan ibadah puasa. Allah sebutkan taraka ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min jarroi. Ya. Nah, seorang yang puasa itu Allah beri lipat pahala yang tidak terhitung karena meninggalkan makan dan minum sesuatu yang disenangi jiwa manusia, ya, makanan, minuman, dan meninggalkan syahwatnya min jarroi, ya, karena sebab aku, gitu, karena sebab Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang yang melampiaskan syahwatnya ini berarti dia bertentangan dengan ibadah puasa tersebut, batal puasanya. Taib qala wa alaihi al-qada'u dunal kafarati, maka orang yang melakukan perbuatan yang semakna dengan jima ini batal puasanya, wajib bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengkodok di hari yang lain, tetapi tidak diwajibkan kafarah sebagaimana kafarah karena sebab jima. Qala li annal kafarata la tazamu illa bil jima'i faqat, karena hukuman kafarah, ya, itqu raqabah tadi atau shaum syahraini mutatabi'ain, ya, atau it'amu sittina miskina, itu hanya diwajibkan kepada orang yang menggauli istrinya di siang hari Ramadan. Qala li urudin nasi khasan bihi, karena dalil itu datang khusus terhadap perbuatan jima tadi. Baik. Qala amma idana masaimu fahtalama. Sedangkan jika seorang yang berpuasa itu tertidur di siang hari, kemudian dia ihtilam, mimpi basah di siang hari. Au anzala min ghairi syahwatin kaman bihi maradun, atau seorang yang mengeluarkan maninya tanpa syahwat karena sebab puasa, ya, atau karena sebab cuaca, ya, maka falayabtul siyamuhu, maka tidak batal puasa dia. Qala li annahu la ikhtiyara lahu fi dzalika, karena keluarnya mani tersebut bukan karena pilihan dia, ya. Dia tidak punya pilihan, itu keadaan yang memaksa dia demikian, ya. Taib. Maka yang bukan karena ikhtiar tidak membatalkan puasa. Ya. Taib, ini pembatal yang kedua, yaitu al-jima wa ma fi makna al-jima. Ya. Taib qala rahimahullah atsalitsu at-taqayyu'u amdan. Ya. Kemudian yang ketiga dari pembatal puasa adalah taqayyu' amdan, muntah dengan sengaja. Ya. Dengan sengaja dia membuat dirinya supaya muntah. Qala wa huwa ikhraju ma fil mi'dati min ta'amin aw syarabin an tariqil fami amdan. Yaitu mengeluarkan apa yang ada dalam lambung dari makanan, minuman dengan jalan lewat mulut dengan sengaja. Ya. Dengan sengaja dia muntahkan isi perutnya. Qala amma idza ghalabahul qai'u wa kharaja minhu bi ghairi ikhtiyarihi fala yu'athiru fi siyamihi. Sedangkan kalau dia muntah itu karena tidak sengaja dia muntah, ya, bukan karena pilihan dia, ya, membau sesuatu kemudian dia muntah atau melihat sesuatu dia muntah, ya, tidak mampu menahannya, maka tidak berpengaruh pada puasanya. Qala liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, man dzara'ahul qai'u falaisa alaihi qada'un wa man istaqa'a amdan falyaqdi. Barang siapa yang dikalahkan oleh muntah, yaitu tidak mampu menahan, ya, tidak bisa ditahan muntahnya, keluar mesti, ya, karena bau sesuatu atau melihat sesuatu atau karena keadaan tertentu, ya, dia muntah, tidak mampu dia tahan, maka tidak ada kodok padanya, yakni puasanya tadi sah, ya, puasanya teranggap, tidak mengganti di hari yang lain. Sebaliknya, barang siapa yang memuntahkan apa yang dalam larutnya dengan sengaja, fal yakdi, maka hendaklah dia mengkodok, ya. Berarti puasanya dia tidak sah pada hari yang dia sengaja muntah, ya. Taib. Qala rahimahullah Ar-Rabi al-hijamatu. Kemudian yang keempat adalah hijamah, ya. Itu berbekam, ya. Mengeluarkan darah dari tubuhnya. Qala wa hiya ikhrajud dam minal jildi dunal uruqi, ya. Hijamah adalah mengeluarkan darah dari bawah kulit, bukan dari urat, ya. Bukan dari urat, akan tapi dari kulit, ya, dari bawah kulit. Bukan dari pembuluh darah, ya. Qala fa matahta jama shaimu faqad afsada shaumahu, maka barang siapa yang berhijamah, berbekam dalam keadaan dia puasa, maka dia rusak puasa dia. Qala liqalihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, aftaral hajimu wal mahjumu, ya, telah berbuka, ya, orang yang membekam, ya, dan orang yang dibekam, ya. Taib. Qala wa kadza yufsitu shaumul hajim aidon, ya. Demikian pula rusak puasanya orang yang membekam juga. Kapan? Illa idza hajamahu bi alatin munfasilatin, ya. Ini dulu orang berbekam itu dengan menggunakan tanduk, ya, tanduk binatang, kemudian disedot sama tukang bekamnya itu, ya. Darahnya itu disedot dengan mulutnya, ya. Butuh tenaga banyak, ya. Butuh tenaga yang banyak. Ini membuat dia lemah, ya. Di antara ilah disebutkan bahwasannya orang yang berbekam, keluarnya darah, atau tadi orang yang sengaja muntah, itu menjadikan tubuh dia lemah, ya. Membuat lemah tubuh dia, ya. Ini bisa bermadarat pada kesehatan dia, gitu. Nah, demikian pula orang yang membekam ketika itu dengan alat tradisional, ya, dengan tanduk yang disedot melalui mulut, ya, mengeluarkan tenaga yang banyak, maka menjadi lemah dia. Atau bisa jadi di antara darahnya itu tersedot, ya, masuk ke dalam mulut dia, gitu. Bisa masuk ke dalam lambungnya, gitu. Baik, maka itu yang batal puasanya. Sedangkan orang yang membekam dengan alat yang terpisah, yang alat yang sekarang ini, ya, tidak ada hubungannya dengan dia, yang tidak harus apa dia sedot itu. Yakni bi alatin munfasilatin lam yahtaj ila masjid dam fa innahu wallahu alam la yuftir, ya. Itu dengan alat yang terpisah, tidak butuh untuk disedot darahnya dengan mulutnya, maka yang demikian itu wallahu alam tidak membatalkan puasa orang yang membekam. Berbeda hukumnya, ya. Sudah menggunakan alat yang terpisah itu. Taib. Sedangkan ketika alat yang tradisional tadi, pembekamnya mengerahkan tenaga yang banyak, ya. Dalam keadaan puasa, maka dia menjadi lemah itu. Qala fi ma'nal hijamati ikhrajud dam bil fasti wa ikhrajuhu min ajli tabarru'i bihi. Dan yang semakna dengan hijamah, berbekam, adalah mengeluarkan darah yang itu dari urat, ya, dari pembuluh darah, ya, diambil dari pembuluh darahnya, ya. Demikian pula dalam rangka donor darah, ya, diambil darahnya melalui pembuluh darah, ya. Maka yang demikian juga membatalkan puasa dia. Ya. Taib qala amma khurujud dam bil jurhi aw qal in ad-darsi awir ru'afi fala yadur, sedangkan keluarnya darah karena luka, ya luka yang ada di tubuh dia mengeluarkan darah, atau karena mencabut giginya, giginya dicabut keluar darahnya, atau karena ru'af mimisan, ya keluar darah dari hidung dia, hidungnya, ya karena suatu ya perkara keluar darah dari hidungnya. Qala fala yadur, maka yang demikian ini tidak memadharati puasa dia, tidak membatalkan puasanya. Li annahu laisa bihijamatin wala fi ma'naha, karena luka darah dari luka atau karena mencopot giginya atau karena mimisan itu bukan hijamah dan juga tidak semakna dengan hijamah. Ya. Taib, ini pembatal yang keempat. Ya. Taib qala rahimahullah al-khamisu, pembatal yang kelima. Khuruju damai al-haidi wan nifasi, ya. Keluarnya dua darah haid dan nifas, ya. Ini bagi muslimah, ya. Famata ra'atil mar'atu damal haidi awin nifasi aftarat, maka kapanpun seorang wanita keluar darah haidnya atau darah nifasnya, ya, sebelum kelahiran, beberapa saat sebelum melahirkan, ya, ini nifas, ya, damun tata'alaku bilwilada, ya, darah yang terkait dengan kelahiran, sebelum atau setelah kelahiran, itu dam an-nifas, ya, darah nifas. Taib, maka batal puasanya, walaupun sudah hampir tenggelam matahari, sudah tinggal berapa menit buka puasa. Nah, kemudian keluar darah haidnya atau darah nifasnya, maka batal puasanya, ya. Taib. Qala wajib 'alaihal qadha, dan wajib bagi mukminah tadi untuk mengkodoknya di hari yang lain, ya. Qala liqali sallallahu alaihi wasallam fil mar'ati, berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang para wanita, alaisa idza hadat lam tusalli wa lam tasum, ya. Bukankah jika wanita itu haid, yaitu fi ma'nal haid an-nifas, lam tusalli wa lam tasum, dia tidak sholat dan tidak puasa, ya. Taib, ini diantara bentuk rahmat, ya, kesempurnaan syariat Allah Subhanahu wa taala. Seorang yang haid nifas itu dalam keadaan lemah, ya, dalam keadaan fisik yang lemah, maka diberi keringanan, bahkan enggak boleh puasa, ya. Enggak sah puasanya, ya. Taib. Qala asadis niyatul fitri, pembatal yang keenam adalah dia berniat dalam hatinya untuk berbuka, ya. Walaupun dia tidak makan, tidak minum, tetapi membatalkan niat puasanya, ya. Berniat berbuka berarti dia membatalkan niat puasanya, ya. Sudah tidak jadi puasa siang hari ini, ya. Saya mau berbuka saja, saya buka saja hari ini. Walaupun tidak makan, tidak minum, tidak melakukan pembatal-pembatal puasa tadi. Qala faman nawal fitra qabla waqtil iftar wa huwa shaimun batula shaumuhu. Maka barang siapa yang berniat berbuka, ya, dia berniat sungguh-sungguh, saya mau buka saja, saya tidak mau puasa hari ini, ya. Sebelum waktu berbuka, dalam keadaan dia puasa, maka batal puasanya. Qala wa ilam yatana wal muftiron, ya. Walaupun dia tidak memakan, pembatal-pembatal puasa, tidak melakukan pembatal puasa, ya. Kenapa? Qala fa inna niyata ahadu ruknai asyam, sebagaimana di awal disebutkan musannif rahimahullah ta'ala bahwasanya niat itu salah satu dari dua rukun puasa, ya. Salah satu dari dua rukun puasa, ya. Qala fa'idha naqadoha qasidan al-fitra wa muta'amidan lahu inta qadho siyamuhu, maka barang siapa yang bersengaja membatalkannya, ya, membatalkan niatnya puasa dengan sengaja, maka batal puasanya, ya. Rusak niatnya, batal puasanya. Ya. Taib. Maka ini mengingatkan kita tentang pentingnya niat, ya. Pentingnya niat, ya. Maka apapun amalannya, maka hendaknya diluruskan niatnya, ya. Besar ataupun kecil niat amalannya, maka yang penting luruskan niatnya, ya. Taib, sebagaimana ucapan salaf, rubba malin sohirin kaburahun niyah, ya. Terkadang amalan yang kecil menjadi besar di sisi Allah karena sebab niat, ya. Sebaliknya, rubba malin kabirin sohurahun niyah, ya. Terkadang amalan yang besar menjadi kecil karena sebab niatnya, ya. Taib, maka ini mengingatkan kepada kita untuk senantiasa meluruskan niat, ya. Taib, dan niat itu diperhatikan, disebutkan oleh para ulama tiga keadaan sebelum beramal, ya. Sebelum beramal diteliti dulu niatnya, untuk apa saya, apa tujuan saya beramal ini, ya. Apa yang saya harapkan dari amalan ini, ya. Kemudian asna al amal, ketika beramal, ketika di tengah-tengah amal, itu terkadang setan datang, ya, menipu dia, mewaswasi dia supaya rusak amalannya, dirusak niatnya, ya. Maka ketika beramal pun harus dikoreksi, harus diintrospeksi amal niatnya, ya. Nah, kemudian ba'dal amal, setelah amalan juga demikian, ya. Tidak merasa ujub, oh, saya sudah berbuat demikian-demikian, saya lebih baik dari fulan dan fulan, saya berbuat demikian dan demikian, itu saya lebih banyak amalannya, ya. Itu merasa ujub, ya. Nah, taib, maka yang demikian juga merusak amalan tersebut, itu. Taib, maka hendaknya senantiasa kita berusaha terus-menerus menjaga lurusnya niat, ya, dalam beramal, ya. Apapun amalannya, maka senantiasa diluruskan niatnya. Taib qala rahimahullah asabi'u, pembatal yang ketujuh, yang terakhir yang disebutkan musannif di sini adalah ar-riddatu, ya. Perbuatan riddah, yaitu murtad, keluar dari agama Allah Subhanahu wa taala. Qala limunafatiha lil ibadati. Karena riddah ini menafikan ibadah, ya. Menafikan ibadah. Waliqalihi ta'ala la in asyrakta la yahbatanna amaluk, ya. Az-Zumar ayat 65, ya. Dan juga berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, jika engkau menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, la yahbatanna amaluk, sungguh benar-benar amalanmu akan gugur, amalanmu tidak bermanfaat, tidak ada nilainya, ya. Taib, ya, ini tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib, ini muftiratu asyam, ya, pembatal-pembatal puasa. Ada tujuh yang disebutkan oleh mu'alif rahimallahu ta'ala. Taib, berikutnya qala rahimallahu al-babu tsalitsu, bab yang ketiga dalam kitab asyam. Qala mustahabatu siyam wa makruhatihi. Perkara-perkara yang dicintai, perkara-perkara yang disunnahkan dalam puasa, dan perkara-perkara yang dibenci, ya. Perkara-perkara sunnah, ya, diperintahkan tidak sampai kepada kedudukan wajib. Perkara makruh dilarang, akan tapi tidak sampai kepada peringkat haram, ya. Maka sunnah, mustahab itu mendapatkan pahala pelakunya, tetapi tidak berdosa orang yang meninggalkannya. Sedangkan makruh, orang yang meninggalkannya mendapat pahala, yang melakukannya tidak berdosa. Qala fihi mas'alatani. Nah, pada bab ini terdapat dua masalah. Qala mas'alatul ula, mustahabbatus siyam. Perkara yang pertama adalah perkara-perkara yang disunnahkan dalam puasa. Taib qala yustahabu lisaimi an yura'iya fi siyamihi al-umura taliyata. Disunnahkan bagi orang yang berpuasa untuk memperhatikan dalam puasanya beberapa perkara berikut ini. Ya. Taib, suatu amalan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ketika terpenuhi syarat-syarat wajibnya, ya. Perkara-perkara yang wajib dilaksanakan maka sah amalan tersebut. Akan tetapi, kalau dia juga melaksanakan sunnah-sunnahnya, maka amalan tersebut nilainya lebih tinggi, nilainya lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa taala itu. Semakin sempurna perkara-perkara yang sunnah dalam amalan tersebut, ya, dia kerjakan sunnah-sunnahnya semuanya, maka nilainya lebih tinggi daripada sekedar ibadah amalan yang dikerjakan padanya perkara-perkara yang wajib saja itu. Baik, maka ini faedah kita mengetahui perkara-perkara yang sunnah dalam amalan, dalam ibadah, ada yang wajib, ada yang sunnah, ya. Baik. Walaupun istilah pembagian, ya, ini sunnah, ini wajib, dulu di masa salaf tidak ada, ya. Di masa salaf tidak ada. Dulu para salaf, apa yang dilakukan Rasul, apa yang dihasung oleh Rasul, tidak ditanya ini sunnah apa wajib, ya. Ini hukumnya apa? Tidak. Apa yang dihasung oleh Rasul dikerjakan sungguh-sungguh, ya. Walaupun sunnah hukumnya, ya. Tetapi mereka orang-orang yang bersungguh-sungguh dalam menteladani Rasul SAW, maka mereka tidak membeda-bedakan ini sunnah apa wajib, ya, ini makruh apa haram. Yang ditinggalkan Rasul maka ditinggalkan walaupun hukumnya makruh itu. Yang dikerjakan Rasul maka dikerjakan walaupun hukumnya sunnah itu. Taib. Nah, sedangkan orang-orang setelahnya maka mereka membahas membagi, ya, supaya mengetahui amalannya ini diterima apa enggak, sah apa enggak kalau ditinggalkan amalan yang ini gitu, ya. Taib. Kalau orang dulu, ya, salaf enggak dilihat ini sunnah apa wajib, maka apa yang diperintahkan, apa yang dikerjakan Rasul, mereka bersemangat mengerjakannya. Taib. Qala al-awwal as-sahur, sunnah yang pertama adalah makan sahur, ya. Taib. As-sahur bi fathil asin at-ta'am alladhi yatasahharu bihi, ya. Makanan yang digunakan untuk makan sahur itu sahur, ya. Nah, perbuatannya makan sahur, perbuatan makan sahur itu namanya suhur, ya. Bi dhommisin, ya. Ini seperti kata wudu dan wadu, ya. Al-wudu dan al-wadu, ya. Al-wadu itu air yang digunakan untuk bersuci, untuk berwudu. Sedangkan wudu itu fi'il, perbuatan wudu. Itu dengan dhommah wawunya. Dengan fathah wawunya, itu air yang digunakan untuk berwudu, ya. Yang sama dengan ini juga adalah lafaz tahur dan tuhur, ya. At-tahuru, ya, at-tuhuru satrul iman, ya, at-tuhur, ya, perbuatan bersuci itu setengah iman, at-tuhur, ya. At-tahur itu alladhi yutatoharu bihi, alat yang digunakan untuk bersuci, air atau yang menggantikan air, ya. Taib. Ini sahur atau suhur, ya. Qala liqali sallallahu alaihi wasallam tasaharu fa inna fis sahuri barakatun. Rasulullah SAW bersabda, makan sahurlah kalian, karena sesungguhnya pada makan sahur itu terdapat barokah. Ya. Taib. Barokah yang pertama itu ittiba sunnah, mengikuti sunnah Nabi. Ya. Ittiba as-sunnah. Ya. Barokah yang kedua, dia bangun di waktu yang mulia, ya, waktu yang Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia, ya, dan mengabulkan setiap doa hambanya, mengampuni orang-orang yang meminta ampunan waktu tersebut, ya. Dia mendapatkan waktu yang mulia, itu barokah dia, ya. Baik, demikian pula barokahnya adalah ketika dia bangun di waktu sahur, maka kemungkinan besar dia akan mendapatkan jamaah subuh, ya. Bisa dia bisa bersegera mendatangi jamaah subuh, ya, bisa mendapatkan shof yang pertama, ya, dekat dengan imam, itu bentuk barokah, ya. Taib, dan demikian pula dengan makan sahur, maka tubuh dia menjadi kuat. Ketika hari siang hari puasa, maka tetap semangat dia, tetap kuat tubuhnya, karena dia makan sahur gitu. Berbeda dengan yang tidak makan sahur, ya. Taib, dan yang lainnya dari bentuk barokah yang Rasulullah SAW sebutkan, ya. Qala yatahaqqaqu as-sahur bikatsiri ta'am wa qalilihi, ya. Dan terlaksana, ya, seseorang itu mendapatkan barokah sahur itu dengan makan banyak, makan besar, nasi satu piring atau lebih, ya, atau dengan satu tegukan air, ya, walaupun satu teguk air di waktu sahur dia sudah kenyang perutnya, sudah cukup dia minum satu teguk, ya, atau makan satu suap, ya. Nah, dia sudah mendapatkan keutamaan makan sahur, ya. Qala walau bijur atimain, walaupun hanya dengan seteguk air, ya, dia mendapatkan barokah tadi. Fa'in nafis sahuri barokah tadi, ya. Qala waktu sahur min muntasafil laili ila tulu'il fajri, dan waktu sahur itu mulai pertengahan malam, ya, sampai terbitnya fajar. Taib. Ini sunnah yang pertama. Qala tsani ta'khirus sahur, ya, mengakhirkan waktu sahur, ya. Qala li hadisi Zaid bin Tsabit radhiyallahu anhu qala tasaharna ma Rasulillah sallallahu alaihi wasallam summa qumna ila sholati qultu kam kana qadra ma bainahuma qala 50 ayatan. Dari hati Zaid bin Tsabit, ya, katibul wahyi radhiyallahu anhu, beliau mengisahkan, dulu kami makan sahur bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah makan sahur kami bangun untuk sholat subuh. Qultu, yakni rawi Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kam kana qadra ma bainahuma, berapa jarak waktu antara makan sahur Rasulullah SAW dengan pergi sholat, ya, waktu sholat, ya. Qala khamsina ayatan, waktunya itu sekadar seseorang membaca 50 ayat, ya, 50 ayat, ayat pertengahan, ya, tidak terlalu pendek, tidak terlalu panjang-panjang, ya. Baik, disebutkan para ulama, dan kalau kita meneliti, ya, kita baca dengan kecepatan yang sedang, ya, tidak terlalu pelan, ya, tidak terlalu cepat, ya, itu 5-7 menit, ya, 5-7 menit, ya. Baik, maka itu waktu yang utama, ya, waktu yang sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW, ya. Tidak menahan diri masih 10 menit sudah menahan diri, ya, tidak boleh makan. Kenapa? Ikhtiyat, ya, hati-hati supaya kita sudah berpuasa ketika masuk fajar, ya. Maka yang demikian, bentuk kehati-hatian ini tidak ada sunnahnya, tidak dicontohkan oleh Rasulullah SAW, ya. Maka walaupun manusia menganggap baik, itu bukan kebaikan, ya, karena tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW, ya. Sunnah Rasul ini tadi, beliau makan kemudian sholat, itu jaraknya hanya 5 menit, ya, 5-7 menit, gitu. Baik. Qala rahimahullah, asalis ta'jilul fitri, ya. Yang ketiga dari sunnah orang yang berpuasa adalah menyegerakan berbuka, ya, ketika telah tetap datangnya malam, ya, tenggelamnya matahari, maka segera berbuka, jangan ditunda-tunda, ya. Jangan was-was, nanti jangan-jangan belum malam, nanti kalau belum tenggelam enggak sah puasa saya, enggak, ya. Maka ketika sudah tenggelam matahari, ya, dan diberitakan oleh pihak yang berwenang dan berkompeten, maka segera, ya, makan buka. Qala fa yustahabu li shaim ta'jilul fitri mata tahaqqaqa ghurubus syams. Maka disunahkan bagi orang yang berpuasa menyegerakan buka kapan saja sudah pasti tenggelamnya matahari. Ya, ketika sudah tenggelam matahari maka makan ya. Taib qala fan sahl ibni sa'd radhiyallahu anhu anna nabiy sallallahu alaihi wasallam qala la yazalun nasu bi khairin ma ajjalul fitra. Ya. Muttafaqun alaih ya. Manusia senantiasa dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka puasa ya. Tidak memberat-beratkan diri, tidak takalluf ya. Dalam riwayat yang lain disebutkan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang safar ya di perjalanan di padang pasir ya. Ketika itu Rasul sudah melihat matahari tenggelam, bulatan matahari tenggelam ya. Kemudian Rasulullah SAW perintahkan Bilal untuk menyiapkan buka ya. Perintahkan untuk berbuka. Nah, sahabat yang lain yang naik unta ya, masih melihat matahari itu ya kan? Masih melihat loh, masih terang ya. Nah, Rasulullah SAW mengatakan sekarang sudah waktunya ya. Sudah waktunya ketika kita melihat tenggelamnya bulatan itu sudah tenggelam ya. Walaupun cahayanya masih terang ya, masih nyilaukan misalkan, maka tetap itu sudah masuk malam ya. Jika kursus syams ya, bulatan matahari itu tenggelam, maka sudah berbuka. Yaitu walaupun mungkin orang yang berada di ketinggian ya, masih melihat mataharinya masih kelihatan bagi dia ya. Baik, maka ukurannya orang yang berada di bumi ya, orang yang berada di bawah ya. Baik. Itu bentuk sunnah ya. Taib qala ar-rabi al-iftar ala rutabatin fa ilam yajid fa tamaratun wa antaku nawitra. Kemudian berbuka dengan kurma basah ya. Kalau tidak ada maka dengan kurma yang kering dan berjumlah witir ya. 3, 5. Fa ilam yajid fa ala jur'atin min ma'in. Kalau tidak ada maka dengan tegukan air ya, beberapa teguk air. Li hadisi Anas radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuftiru ala rutabatin qabla an yusalliya. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbuka dengan kurma basah sebelum beliau salat ya. Fa illam takun rutabatin fa la tamaratin. Kalau tidak ada kurma basah maka dengan kurma yang sudah kering. Fa illam takun hasawatin min ma. Kalau tidak ada rutab, tidak ada tamar, maka dengan meminum beberapa teguk air. Fa illam yajid syai'an nawal fitra biqalbihi wa yakfi dzalika. Ketika tidak ada semuanya dalam satu keadaan misalnya, maka cukup dengan dia berniat buka ya, sebagaimana tadi pembatal puasa dia berniat sudah saya buka saat ini ya, walaupun tidak makan tidak minum sesuatu ya, maka sudah membatalkan puasa dia ya, dia telah berbuka ya. Taib qalal al khamis addu'a indal fitri wa asna isyam liqali sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kelima, ini waktu yang sangat berharga bagi seorang ya, bagi seorang muslim, maka sangat disayangkan jika dilewatkan tanpa doa ya. Yaitu sunnah yang kelima adalah berdoa ketika berbuka, demikian pula ketika puasa. Berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salatun la turaddu da'watuhum as-sa'imu hatta yuftir wal imamul adilu wal madlumu. Tiga kelompok manusia tidak ditolak doanya seorang puasa ketika berbuka: imam yang adil, pemimpin yang adil, dan orang yang terzalimi. Walaupun kafir, kalau dia terzalimi maka doanya didengar oleh Allah Subhanahu wa taala, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Taib, maka dia berdoa untuk kebaikan akhirat dan dunia dia ketika berbuka. Ini waktu yang mustajab, waktu yang sangat baik bagi dia untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib qala sadis al-ikthar minas sadaqati wa tilawatil qur'ani wa taftiri sha'imin. Qala wasa'iri amalil bir, ya. Yang keenam, memperbanyak sedekah, memperbanyak membaca Al-Qur'an, memperbanyak memberi makan orang-orang yang berpuasa, memberi buka orang yang berpuasa, ya. Dan seluruh amalan-amalan kebaikan. Qala fa'an ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadun nasi bil khair. Adalah Rasulullah SAW adalah orang yang paling dermawan, manusia yang paling dermawan terhadap kebaikan, paling mudah, ringan memberi kebaikan manusia. Wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril, dan adalah keadaan beliau yang paling dermawan itu ketika bulan Ramadan, ketika bertemu dengan Jibril. Di bulan Ramadan setiap malam Rasulullah SAW mentasmikan Qur'annya di hadapan Jibril. Ya, Jibril menyimak Al-Qur'an Rasulullah SAW di bulan Ramadan pada setiap malam. Wa kana Jibril yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan fayudarisuhul Qur'an, dan adalah Jibril menemui Rasulullah SAW setiap malam pada bulan Ramadan untuk mudarasah, ya, murajaah Al-Qur'an, ya. Qala fa Rasulullah SAW hina yalqahu Jibril ajwadu bil khairi minar rihil mursalati. Maka Rasulullah SAW ketika bertemu dengan Jibril, beliau adalah manusia yang paling dermawan dengan kebaikan, lebih dermawan dibandingkan dengan angin yang bertiup, ya. Tidak terbatas kebaikannya sallallahu alaihi wasallam, ya. Taib. Qala asabi al-istihad fi sholatil lail. Kemudian yang ketujuh, perkara sunnah bagi orang yang berpuasa adalah bersungguh-sungguh dalam sholat malam. Ini sholat tarawih. Wala bil akhas fil asril awakhiri fi Ramadan, lebih-lebih di 10 malam terakhir bulan Ramadan. Qala fa'an Aisyah radhiyallahu anha kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza takhala al-asra sadda mi'zarahu wa ahya lailahu wa aiqadha ahlahu. Adalah Rasulullah SAW jika masuk 10 hari terakhir bulan Ramadan, beliau kencangkan sarungnya, beliau hidupkan malamnya, beliau bangunkan keluarganya. Wali umumi qawlihi sallallahu alaihi wasallam man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Demikian pula berdasarkan keumuman sabda Rasulullah SAW, barang siapa yang sholat malam pada bulan Ramadan karena iman dan mengharap pahala dari Allah, maka Allah akan ampuni dosa-dosa dia yang telah lalu. Taib qala asamin al-i'timar liqali sallallahu alaihi wasallam umratun fi ramadhana ta'dilu hajjatan, ya. Berumrah di bulan Ramadan berdasarkan sabda Rasulullah SAW, satu kali umrah pada bulan Ramadan setara dengan satu kali haji. Taib qala sa'atasi yang terakhir qala qalu ila sha'imin liman satamahu wa dzalika liqali sallallahu alaihi wasallam, ya. Ucapan seorang ini sha'imun, ya. Aku berpuasa bagi orang yang dicela, orang yang diejek, orang yang diajak bertengkar orang lain. Aku ini berpuasa berdasarkan sabda Rasulullah SAW. Wa idza kana yaumus shaumi ahadikum falyarfus walayaskhab fa in sabahu ahadun aw qatalahu falyakul inni mru'un shaimun. Jika hari puasa salah seorang di antara kalian, maka jangan berucap ucapan yang mengandung dosa. Jangan berteriak-teriak. Jika dicela seseorang, ya, jika seseorang mencela dia atau mengajak bertengkar, maka katakan inni mru'un sha'imun, aku sedang berpuasa, ya. Maka ini sunnah-sunnah dari seorang yang berpuasa. Wallahu ta'ala alam bisawab. Naktafi lahuna. Nasallallahu taufiq lil jami'. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu barakallahu fikum.